السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada sore hari ini kita semua bisa duduk bersama berziarah ke makam salah satu wali min auliyaillah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Sajjah rahimahullah wa nafa'na bihi fid darain. Ziarah ke makam seperti ini adalah perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ziarilah kubur, karena berziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat. Ziarah ke makam biasa, orang biasa bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Bagaimana ziarah di hadapan ke makam aulia Allah pasti akan lebih mengingatkan kita kepada akhirat. Karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Kematian itu pembahasannya panjang lebar, tapi intinya hanya dua saja. Intinya hanya dua saja, husnul khatimah atau su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Sajjah, bagaimana tanda-tanda husnul khatimah ada pada beliau. Ketika beliau sebelum wafat, beliau menulis syair. Syair itu tersebut ada bunyi syair, amsaitu daifallah fi darul bila wa alal karimi karamatul divan ta'ful muluku indan nuzuli bisuhihim kaifan nuzuli bisahadir rahman. Aku sekarang menjadi tamu Allah, maka orang yang murah pasti akan menghormati tamunya. Aku menjadi tamu Allah yang maha pemurah, pasti Allah akan memaafkan dosa-dosaku. Tanda husnul khatimah adalah husnudzon kepada Allah. Kemudian sebelum sesaat beliau sebelum wafat, beliau memerintahkan putranya Al-Habib Husin bin Abu Bakar As-Sajjah untuk membacakan qasidah, ma fil wujudi wa la fil qawni min ahadin illa faqiran liwadil wahidil ahadi. Kita lihat di sini betapa mulianya beliau. Dan inilah nasib orang-orang beriman, orang-orang soleh. Sebelum wafat mereka sudah diberitahu, bahkan diriwayatkan malaikat pencabut nyawa minta izin kepada mereka. Datang malaikat maut kepada orang-orang soleh, aku adalah malaikat maut. Bagaimana orang beriman menanggapi kedatangan malaikat maut? Bukan takut, bukan menangis, senang hati, ahlan wa sahlan biman talab ghaibatuh, selamat datang orang yang aku rindukan selama ini. Kenapa? Karena perantara malaikat maut mereka bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut tadi bertanya, sekarang sudah waktumu bertemu dengan Allah. Apabila engkau ada hajat, selesaikan dulu. kata si orang soleh, orang beriman, wahai malaikat maut, demi Allah, aku tidak memiliki hajat apapun di dunia ini selain ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak punya hajat lagi di dunia ini. Ini orang soleh, orang beriman. Saya ingat dulu Sayyidul Walid Habib Ahmad bin Husin As-Sagah, mata'anallah bihayatih. Beliau bercerita, Habib Husin bin Abu Bakar di akhir umurnya sering mengatakan kepada Sayyidul Walid, ana ma indi amal ya Ahmad. Saya tidak punya keinginan apapun di dunia ini. Saya tidak ada hajat apapun di dunia ini. Mereka hajatnya hanya ingin bertemu dengan Allah. Maka dengan datangnya malaikat maut mereka senang. Kenapa mereka akan dipertemukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ajalmu sudah tiba. Wahai malaikat, apakah seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Aku kekasih Allah, Khalilullah. Kekasihku akan mencabut nyawaku, Allah. Malaikat pun menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, Nabi Ibrahim berkata, apakah ada seorang kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, apakah ada seorang kekasih yang tidak merindukan kekasihnya? Apabila Ibrahim cinta kepadaku, maka dia harusnya rindu kepadaku. Datang malaikat Jibril, hei Ibrahim, Allah mengatakan, apakah kekasih tidak rindu dengan kekasihnya? Al-an faqbit, al-an faqbit, sekarang ini wahai malaikat, cabut nyawaku. Aku ingin bertemu dengan kekasihku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para kekasih Allah. Makanya kita lihat matinya, wafatnya orang soleh ini teratur. Ada sebagian sholat sunnah dulu. Habib Abu Bakar bin Husin As-Sagah sambil mendengarkan qasidah yang dibacakan oleh putranya. Dulu Habib Husin bin Abu Bakar As-Sagah rahimahullah, sebelum wafatnya, beliau bersih-bersih badan dulu, wudu dulu, pakai pakaian yang mudah, yang kiranya nanti kalau wafat tidak sulit dibuka. Kemudian ketika itu berkata kepada istrinya Hababah Maryam binti Abdul Ghadir Al-Idrus, tolong itu ada patung bebek, gambar bebek, boneka, keluarkan itu dari kamar sini. Kenapa? Karena tahu akan ada tamu yang mulia, yaitu malaikat maut akan datang. Tahu akan malaikat akan datang. Sehingga mati mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan khusnudzan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan khusnul khatimah. Ini yang kita minta selama hidup di dunia ini. Tidak ada yang lain. Keliru kalau kita selama ini takut maksiat. Yang kita takutnya seharusnya adalah su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan. Para aulia Allah mengatakan, kalian, hai manusia, takut dengan dosa, dengan maksiat. Kami takut dengan su'ul khatimah. Takut dengan su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang rajin ibadah di masa hidupnya. Berapa banyak orang yang rajin berzikir di masa hidupnya. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi, derajat yang tinggi. Akhirnya mati su'ul khatimah. Yang kita inginkan hanya husnul khatimah. Oleh karena itu, cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah, kumpullah bersama orang-orang soleh. Kumpullah, dekatilah orang-orang soleh. Mereka para aulia Allah mendapatkan makom yang tinggi, mendapatkan husnul khatimah karena berkat, berkat, berkat, doa daripada para aulia Allah, doa daripada orang-orang soleh, termasuk Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf di masa hidupnya berkhidmat kepada Habib Bakar Muhammad As-Segaf. Ini jalan mendapatkan husnul khotimah. Jangan sampai kita menjauh daripada mereka. Jangan sampai kita jauh daripada mereka di hidup, di masa hidup kita. Apalagi kita menyimpang dari ajaran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kita tidak mengikuti ajaran mereka. Apalagi kita tidak mengikuti akidah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan mengakibatkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ya Allah, berkat Habib Bakar bin Husain As-Segaf, berkat Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf, berkat para aulia Allah, berkat Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada segala dosa, segala maksiat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul husnul khatimah, termasuk golongan orang yang mati husnul khatimah, di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul dzan kepada Allah, mati dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, mati dalam keadaan rindu kepada Allah, mati dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.